Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah fi mawdhin akhar. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan di kitab yang lain Asma'ul Kalamin lahu di sela-sela penjelasan beliau ala hadil masalah terhadap permasalahan ini hakikatul amru fi dzalik. Hakikat perkara dalam masalah itu adalah annal qaula yakunu kufran. Ya, ini Ibnu Taimiyah sedang membicarakan tentang takfir ahlul bid'ah. Ya, awalnya ya, kutipan ini awalnya Ibnu Taimiyah sedang membicarakan vonis kafir terhadap siapa? Ahlul bid'ah. Vonis kafir terhadap ahlul bid'ah. Ya. Wa haqiqatul amri fi dzalik, jadi bukan sedang berbicara tentang vonis kafir terhadap pelaku apa? Pelaku syirik. Anal qawla qad yakunu kufran, satu pendapat itu bisa jadi dia kekufuran. Fa yutlaqul qawlu, maka ya diponis kafir secara mutlak, ditakfir sahibihi, pelakunya diponis kafir secara mutlak. Yuqal, dengan dikatakan man qala kadza fahuwa kafir, siapa yang mengatakan seperti ini maka dia kafir. Siapa yang mengatakan ya amal bukan termasuk iman maka dia kafir. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir. Siapa yang mengatakan ya Allah tidak dapat dilihat di akhirat maka dia kafir. Siapa yang mengatakan azab kubur tidak ada maka dia kafir. Takfir apa? Mutlak. Takfir mutlak. Lakinna syakhsal muayyana, akan tetapi ya pelakunya alladzi qalahu, yang mengucapkan pendapat itu, la yuhkamu bi kufrihi, tidak dijatuhi vonis kafir hatta taquma alal hujjatu, kecuali sudah tegak hujah atasnya, la yukaffaru tarikuha, yang pelakunya dikafirkan dengan sebab meninggalkan hujah itu. Ya, ini tentunya berbicara tentang siapa? Yang pertama berbicara tentang ahlul bid'ah. Yang kedua, seandainya ini diterapkan secara umum, ya, maka maknanya ini yang diinginkan oleh Syekh Abu Butain, maknanya ya, apabila telah tegak hujjah maka difonis kafir. Ya, apabila telah tegak hujjah maka difonis apa? Difonis kafir. Dan kemarin sudah kita bahas ya, di kalimat-kalimat sebelumnya sudah kita bahas ya, apa namanya? Tolak ukur apa? Tegak hujjah dalam permasalahan apa? Syirik. Dalam masalah zahirah, dalam masalah maklum lazimul darurah, dalam masalah syirik. Ya. Yani ya, at-tamakkun min al-ilm. Ya, tamakkun min ma'rifati al-huda. Ya. Tamakkun min al-ilm. Ya. Barang siapa yang tamakkana min al-ilm, ya. Barang siapa yang memungkinkan dia untuk mencari tahu, ya. Fa'akhlada ilal ard wattaba'a hawa, namun dia lebih memilih apa kemarin, lebih memilih cinta dunia, sibuk dengan dunia, dan lebih memilih mengikuti hawa nafsunya sehingga dia tidak peduli, falam yarfa' ra'san, ya, maka tidak peduli, ya, fa fa'ala syirka, kemudian melakukan kesyirikan, kafir, maka dia kafir, ya, musyrikun kafir, maka dia musyrik kafir karena telah tegak hujjah, ya, tapi dia mu'rid, ya, mu'rid dari hujjah, mu'rid dari hujjah. Ini maknanya, ya. Lakin ini istidrak namanya kan. Lakin syaratul muayyan, akan tetapi artinya hatta taqum al hujjah, apabila idza qamatul hujjah alai yukaffar. Ya, difonis kafir. Ya. Bahkan ini dikatakan ya, ini dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, andaikan kita seperti kemarin Syekh Abdul Aziz juga mengatakan begitu kan. Andaikan kaidah ini kita terapkan, kaidah Ibnu Taimiyah ini kita terapkan, maka ini lebih apa? Lebih tegas, ya, lebih mendalam, lebih tegas, ya. Karena ini tidak membedakan tidak membedakan yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Pokoknya yang sudah tegak hujah, sudah mati, maka difonis apa? Kafir. Dan demikian Ibnu Taimiyah prakteknya. Oleh karena beliau mengkafirkan siapa? Fakhrur Razi yang sudah mati. Ya, Fakhrur Razi dikafirkan tapi yang sudah mati. Karena apa? Sudah tegak hujah. Ya, sudah tegak hujah. Nah, sedangkan ya, a'immatud da'wah najdiyah, ya, kalau orang-orang yang sudah mati, maka mereka-mereka hanya mengatakan apa? Nah, tilka ummatul qad khalat. Ya, innama 'ilmuha 'inda rabbi. Ya. Ya Allah yang tahu. Naam, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menghukumi yang masih hidup. Nah. Kaifiyatut ta'al ma'nusul wa'id. Fa hadza kama fi nususil wa'id. Maka ini, nah, yang berikutnya, penjelasan berikutnya, bahwa yang dimaksud dengan ponis kafir, ya, terhadap muayyan di sini, maknanya ponis kafir lahir batin, ponis kafir dunia akhirat. Bahwa yang dimaksud dengan ponis kafir terhadap muayyan itu menurut Syekh Abu Butain di sini adalah kafir apa? Lahir batin, kafir dunia akhirat. Yakni di akhirat masuk, diponis masuk apa? Dipastikan masuk neraka. Berdasarkan penjelasan beliau, fahadha ini kama fi nususil wa'id, seperti dalil-dalil atau teks-teks syariat yang berbicara tentang wa'id, tentang ancaman di akhirat. Fa'in Allah yakul, sungguhnya Allah mengatakan, innal ladina yakuluna amwal al-yatama zulman. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ya, disebut zalim tidak di dunia? Hah? Disebut zalim tidak? Zalim. Innama yakuluna fi butunihim nar, tidak lain memakan api di perutnya. Ya, ini masuk neraka. Jadi masuk neraka. Apakah kita bisa mengatakan itu orang zalim yang makan harta anak yatim, kamu neraka kamu? Bisa begitu? Kita pastikan begitu? Nah. Tapi kita bisa mengatakan dia apa? Zalim. Betul tidak? Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, kita sebut apa? Zalim. Kita sebut zalim. Tapi kalau kita mengatakan dia ini akan masuk neraka, nah, dia ini dipastikan masuk neraka. Nah, yang kedua itu yang namanya apa? Takfir muayyan. Ini bukan takfir muayyan. Kalau katakan ponis kafir terhadap pelakunya, artinya ya, maksud Syekh Abu Butain di sini ya, akan tetapi as-syakhsul muayyan, orang pelakunya ya, aladzikallahu, pelaku ucapan itu la yuhkam kufri, tidak diponis kafir. Artinya kafir apa? Kafir lahir batin, kafir yang diazab. Kafir yang diazab di neraka hatta takum al-hujjah, kecuali sudah tegak hujjah. Adapun dia di dunia disebut apa? Disebut kafir tidak? Disebut kafir. Dia di dunia disebut kafir. Adapun untuk memastikan dia di akhirat juga kafir masuk neraka, nah ini urusannya dengan apa? Tegak hujjah. Sudah tegak hujjah apa belum? Sudah tegak hujjah apa belum? Ya, demikian. Ya, menyikapi dalil-dalil atau teks-teks syariah yang berisikan wa'id, berisikan apa? Ancaman. Fahadha wa nahu min ususil wa'id. Ya, baca. Fahadha wa nahu min ususil wa'idi haqqun. Lakinna syakhsal mu'ayyana la yushadu alaihi bil wa'idi. Fala nashadu li mu'ayyanin min ahlil qiblati bin nari. Li jawazi alla yalhaquhu al wa'idu li fawati syartihi au yasbutu mani'in. في ثبوت مانع فقد لا يكون فلغه التحريم وقد يتوب من فعله من فعله محرم وقد يكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك محرم وقد يبتلى بمصائب Tukafiru anhu. Naam. Fahadha wa nahuhu, ya. Maka min nususil wa'id, dalil-dalil ancaman semisal ini, ya. Ini semisal tadi yang kita baca, ya. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Tidak lain memakan api di perutnya, ya. Ini masuk neraka. Ya, tapi tetap disebut zalim. Ini disebut zalim. Nah, tapi untuk memastikan dia itu apa? Memfonis dia itu sebagai penduduk neraka, pastikan dia itu penduduk neraka, ini yang tidak bisa. Ya, hak. Ya. Dalil-dalil ancaman seperti ini hakun adalah benar. Lakin nasakhsul muayyana, akan tetapi pelakunya La yushadu alaihi bil wa'id, tidak boleh ya dipastikan akan mendapatkan azab tersebut. Tidak boleh dipastikan akan mendapatkan azab tersebut. Kecuali sudah tegak apa? Kecuali sudah tegak hujjah. Kecuali sudah tegak hujjah. Fala nashhadu li mu'ayyanin min ahli al-qiblati bin nar. Kita tidak boleh mempersaksikan seorang pun dari ahli al-qiblah, seorang pun dari orang Islam, bin nar, sebagai penduduk neraka. Kita tidak boleh mempersaksikan seorang pun dari orang Islam, ahli al-qiblah, sebagai penduduk neraka. Sebagai penduduk neraka. Li jawazi. Ya. Karena ada kemungkinan an la yalhaqahul wa'idu, ya, dia tidak ditimpa azab yang ada dalam ancaman itu. Ada kemungkinan dia tidak terkena azab yang ada dalam ancaman itu. Kenapa? Li fawati syartihi, karena ya tidak terpenuhi syarat, au bisubuti mani'in, atau karena ada penghalangnya. Ya, jadi yang dimaksud dengan takfir muayyannya Ibnu Taimiyah yang tadi kita baca kutipannya, lakinna syakhsul muayyana, akan tetapi lakinna syakhsul muayyana alladzi qalahu, akan tetapi pelakunya yang mengatakan yang mengatakan apa tadi, misalkan Al-Qur'an makhluk, yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat di akhirat, yang mengatakan apalagi dari permasalahan-permasalahan bid'ah, la yuhkam bi kufri, tidak bisa difonis kafir pelakunya itu. Yang dimaksud dengan kafir di sini apa? Kafir mu'azzab, yakni kafir yang dipastikan dia itu masuk neraka, ya. Adapun di dunia disebut apa? Ya, kafir. Orang melakukan kesyirikan di dunia disebut kafir. Tapi apakah kita bisa memastikan dia itu masuk neraka? Kembali kepada apa? Iqamatul hujjah. Kalau sudah tegak hujjah, kalau sudah tegak hujjah, maka dia di neraka. Kalau sudah tegak hujjah, maka dia di neraka. Nah. Faqad la yakunu balaghahu at-tahrim. Bisa jadi ya, dalil yang mengharamkannya la yakunu balaghahu, belum sampai kepadanya. Bisa jadi belum sampai kepadanya at-tahrim, hukum pengharaman itu. Ya. Waqad yatubu min fi'lil muharram. Bisa jadi juga dia itu bertobat dari perbuatan haramnya. Waqad yakunu lahu hasanatun 'azimatun. Bisa jadi juga dia itu punya apa? Punya amal-amal saleh yang besar, tamhu uqubata dzalikal muharram, yang menghapuskan uqubah, apa uqubah? Sanksi, yang menghapuskan sanksi perbuatan haram itu. Waqad yubtala bimasaiba, bisa jadi juga dia itu telah ditimpa musibah-musibah, tukafiru anhu, yang menghapuskan ya dosanya. Nah, ini berkait dengan masalah apa? Teks-teks wa'id. Ya, adapun apabila tegak hujjah, apabila sudah tegak hujjah, maka tidak ada penghalang untuk kita memponisnya, untuk kita memponisnya. Nah, waqala Ibnu Qayyim, waqala Ibnu Qayyim fi tarhil manan bihi wa min anwa'ihi ay ashabu talabatul hawa'iji min al-hawza wa istighathatu bihi wa tawajjuhu ilayhi wa hadha asli syirki al-alami فإن النظر عبادة وقربة يتقرب بها الناظر إلى المنظور له. نعم. وقال ابن القيم selesai kutipan-kutipan dari kalimat-kalimat Ibnu Taimiyah rahimahullah, kecuali yang terakhir ini memang membutuhkan apa? membutuhkan penjelasan ya. Iya, kutipan yang dua, kutipan yang terakhir ini membutuhkan penjelasan. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menjelaskan ya. Terus semakin jelas. Kemudian beralih ke kalimat-kalimat dari siapa? Ibnul Qayyim. Kan Syekh Abu Butain mau membawakan kalimat-kalimat dari para ulama yang membantah ya, membantah pendapat uzur bil jahal, pendapat ya bahwasanya pelaku syirik tidak diponis musyrik. Para Ibnul Qayyim fi Syarh Al-Manazil. Ibnul Qayyim di dalam kitab Syarah Manazil. Kitab apa itu? Madarijus Salikin. Ya. Syarah Manazilus Sa'irin. Wa min anwa'ihi, dan di antara bentuk-bentuknya ai asyirki, di antara bentuk-bentuk kesyirikan, syirik apa? Talabul hawa'iji minal mauta. Ya, meminta kebutuhan-kebutuhannya kepada orang-orang yang sudah mati. Wal istighatsatu bihim, ya, istighatsah dengan mereka atau tawajjuh ilaihim, dan tawajjuh yakni beribadah kepada mereka. Syirik apa ini? Syirik akbar. Ini bentuk syirik akbar. Ibnu Qayyim sedang membicarakan pembagian syirik menjadi akbar dan asghar. Dan ini termasuk syirik apa? Syirik akbar. Kita sudah berapa kali baca kutipan Ibnu Taimiyah, kutipan Ibnu Qayyim seperti ini ya? Beberapa kali, 3 kali ya. Di 3 kitab ya. Hah? Kitab Tahqiq Madhab Syekhul Islam, kemudian kitab apa lagi? Mufidul Mustafid, dan sekarang di sini. Wa hadza aslu syirkil alam, dan inilah ya sumber atau apa namanya? Iya, atas sumber kesyirikan di muka bumi. Fainal mayyita, sungguhnya yang namanya mayat, qadin qata amaluhu. Amalnya itu sudah apa? Sudah terputus. In qata amaluhu, amalnya sudah terputus. Wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran. Dia sendiri tidak bisa memberikan manfaat ataupun menolak madarat li nafsihi dari dirinya. Yang namanya mayat kan begitu. Ya. Fadlan liman istaghatha bihi, terlebih lagi memberikan manfaat atau menolak madarat dari orang yang istighatha kepadanya wa sa'alahu, atau meminta kepadanya an yasa'alahu untuk menjadi perantara kebaikan, untuk menjadi perantara kebaikan. Untuk dirinya aja udah enggak bisa, apalagi untuk orang lain. Karena sering kan kita sebut di syarat kasus syubhat ya, katakan kepada mereka-mereka yang apa namanya menyatakan bolehnya tawassul tasabbuk kepada wali-wali yang sudah mati, orang-orang soleh yang sudah mati. Katakan kepada mereka, kalau begitu mari kita berbuat maksiat saja, enggak usah beramal soleh. Ya, beramal solehnya nanti kalau sudah mati. Karena sudah mati masih bisa beramal soleh, masih bisa berdoa. Berdoa amal soleh bukan? Amal soleh. Orang sudah mati dia bilang masih bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berarti amal beramal solehnya nanti aja kalau sudah mati. Ya, nggak ada gangguan ya. Kalau sekarang banyak gangguan. Mau beramal soleh sekarang masih hidup banyak gangguan. Kalau sudah mati nggak ada gangguan. Anak istri nggak ganggu, teman nggak ganggu ya. Skripsi nggak ganggu, tugas kuliah nggak ganggu. Ya. Nanti aja kalau sudah di kuburan nggak ada yang ganggu sama sekali. Ya, mau berdoa. Ya, dari pagi sampai pagi lagi itu enggak ada yang ganggu. Ini maksud ya, maksud dari apa? Penjelasan yang ada di kasus syubhat ini maksudnya. Ya, fa innal mayyit, yang namanya orang sudah mati, qadin qata amaluhu, amalnya itu sudah putus, ya enggak bisa beramal lagi kalau sudah mati. Wa lam la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran. Ya, dia enggak bisa mendatangkan kebaikan ataupun menolak kemadharatan bagi dirinya, fadlan. Terlebih lagi liman istaghatha bihi, bagi orang lain yang istighatha kepadanya wa sa'alahu atau yang meminta kepadanya menjadi bersyafaat, menjadi perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala fi asma'i kalamillahu. Ibnu Qayyim ya berkata di sela-sela penjelasannya, sama asra'a ahla syirki, disebut apa? Ahlu syirik. Orang musyrik. Betapa cepatnya para pelaku kesyirikan itu ila ittikhadzil awthani min dunillah. Ya, betapa cepatnya orang-orang musyrik itu mengangkat berhala-berhala selain Allah, walau kanat makanat. Ya, walaupun ya, walau kanat makanat, walau apapun ya dia itu. Walau apapun dia itu berhala itu, apapun, entah itu kuburan, entah itu pohon, entah itu ya. Batu yaqulun, mereka mengatakan inna hadzal hajara. Ya, batu ini, wa hadzihi syajarata, pohon ini. Hadzal aina, aina ba'in, mata air ini ya, air itu mata air, sumber air ini. taqbalun nazar, ya, menerima nazar. Ayat taqbalul ibadata min dunillahi ta'ala, yakni menerima peribadahan. Menerima apa? Taqarrub, menerima pengorbanan. Ya, menerima pengorbanan, taqarrub, menerima ibadah, menerima pengorbanan. Hada makna taqbalun nazar. Nazar maksudnya ucapan mereka itu maksudnya ibadah. Bukan hanya sekedar nazar, ya, tapi ibadah, entah itu sujud, entah itu itikaf, ya. Entah itu doa. Fa inna nadhra ibadatun wa qurbatun. Karena sesungguhnya yang namanya nazar itu adalah ibadah dan kurbah. Yataqarrubu bihan naziru ilal manzuri lahu. Yang dipakai oleh nazir, orang yang bernazar, untuk yataqarrub apa? Untuk mendekat kepada al manzuri lahu, kepada objek nazar. Ya, kepada objek nazar. Ya, wa qala fil haji. Sama belum baca? Saya. Wa qala fil haji. Dan di dalam al haji, kitab apa al haji? Zadul Ma'ad. Ya, Zadul Ma'ad fi haji khairul ibad. Dan Ibnu Qayyim berkata dalam Zadul Ma'ad, fi fawaida ghazwati Thaif. Ya, ketika menyebutkan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari perang Thaif, dari penyerangan kota Thaif. Wa minha, di antara pelajaran-pelajarannya, anahu la yajuzu, bahwasanya tidak dibolehkan ibqa'u, ya, membiarkan mawa melestarikan, membiarkan mawadhi syirki wa tawaghiti, ya, tempat-tempat kesyirikan. Tawaghit di sini maknanya tawaghit apa? Ma'ubida min dunillah, ya, membiarkan, ya, tempat-tempat yang diibadahi, benda-benda yang diibadahi selain Allah SWT itu dibiarkan, itu tidak boleh. Ba'dal qudrati, yaitu setelah memiliki kemampuan ala hadniha wa ibtaliha, untuk menghancurkannya dan membersihkannya. Yauman wahidan, walaupun satu hari tidak boleh. Fa'innaha, karena ya, tempat-tempat kesyirikan termasuk berhala-berhala atau tawahid, ya, kuburan berhala, kubah-kubah di atas kuburan dan sebagainya itu, sya'airul kufri wasyirki, semuanya itu adalah apa? Syiar kekufuran dan kesyirikan. Wahya min a'zamil munkarati, dan itu merupakan kemungkaran terbesar. Fala yajuzul iqraru 'alaiha ba'dal qudrati albattata, maka tidak boleh membiarkannya setelah mampu untuk melenyapkannya. Albattata sama sekali tidak boleh. Albatata ini sama sekali tidak dibolehkan membiarkannya, ya, sementara dia mampu untuk menghancurkannya. Wa hadza hukmul masyahidi allati bunyat 'alal qubur. Ya, ini juga yang menjadi hukum bagi masyahid, ya, tempat-tempat keramat. Allati bunyat 'alal qubur, yang dibangun di atas kuburan-kuburan. Allati tukhidat awsanan wa tawasita wa tawasita tu'badu min dunillah, yang kemudian dijadikan sebagai berhala dan tauhid-tauhid diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibnu Qayyim menyebut kuburan-kuburan itu sebagai kuburan-kuburan keramat itu sebagai apa? Tauhid, sebagai wasan, sebagai apa? Berhala, sebagai berhala. Maka siapa yang beribadah kepada kuburan itu berarti dia beribadah kepada wasan, beribadah kepada berhala, beribadah kepada tauhid. Ya, tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Wal ahjar allati tuqsadu bitta'zim, demikian pula bebatuan, ya, demikian pula ini hukumnya bagi bebatuan-bebatuan yang dikeramatkan. Wa tabarruqi wan nazari wa taqbili, bebatuan-bebatuan yang dikeramatkan kemudian ditakzim, dimuliakan, dikasih pakaian, ya, ditabarruqi, ya, diberikan nazar, wa taqbil, dicium-cium, ya, diusap-usap. Fala yajuzu ibqau syai'in minha ala wajhil ardi ma'al qudrati ala izalatiha, enggak boleh dibiarkan, ya, barang-barang itu, ya, sedikit pun ala wajil ard, ya, langgeng di lestari di muka bumi ini, ma'al qudrati ala izalatiha, yaitu kalau mampu untuk memusnahkannya. Wa kathiru minha bi manzilatil lat, ya, banyak dari tempat-tempat benda-benda keramat itu berkedudukan seperti Lat wal Uzza wa Manat ats-Tsalitsah al-Ukhra, berkedudukan seperti apa? Kuburan Lat atau pohon Uzza atau batu Manat. Bal a'zamu syirkan indaha wa biha, bahkan, ya, kata Ibnu Qayyim, ya, kuburan-kuburan tadi, bebatuan dan pepohonan tadi, ya, justru kesyirikannya lebih apa? Lebih parah, ya, kesyirikan di situ dan kesyirikan terhadap Kuburan-kuburan itu lebih parah dibandingkan kesyirikan terhadap Lat, Uzza dan Manat yang dilakukan orang-orang musyrik terdahulu. Wallahul musta'an. Nah. InsyaAllah kita lanjutkan penjelasan ini. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.